Sip, kita coba kita mainkan bersama DJ Production yang punya kawasan Tanju juga, terima kasih ya. Mona Lisa, Kaji Mami, Kaji Loyo yang punya CPK, Atlantik Alas Jati Areta, Moluska, rekan-rekan yang punya Putra Nara juga terima kasih, thank you. Mercedes Ambang, Jerakah Angker yang Laskar Sedang Biru juga, Blok Jim terima kasih, Jeraga Angker, Mister JP nya juga terima kasih, thank you ya. Red Gold yang punya Casetul, ada Pecandu juga terima kasih ya. Kaputas Bokeras, Gunawan Putra Arka juga terima kasih, yang punya Bu Ijo ya. Kali Sembok, Blegu, Aperliok, Putra RJS terima kasih ya. Putra Terowongso ya. Coba Pegrok Mercedes Community Lor Kali Putra Cikri Nyong Giau Wadagale yang ya berakhir juga terima kasih. Lawala Tayo di depan, thank you ya. Moyek Tim Balahoya Watu Angker BYKL Jati Angker terima kasih. Azam Alraw DJ Kempu Putra UBC yang di depan, Teroris Cinta Hitrang juga terima kasih, Putra PA Putas Emergency yang punya Santri Bling yang di depan, terima kasih Putra RRC ya. Concrete Community terima kasih ya, RJK Azor. Oke okay. Bersama DJ nya Komunikasi, bersama artis-artis kondangnya Jepara, kita keluarkan satu demi satu buat rekan-rekan semuanya ya. Warga Tayu Kulon, tempat di rumahnya Bapak Ruswa di beserta Ibu. Yang berdana terbikin buat rekan-rekan semuanya, dikeluarkan bersama Sound The Ship dan juga DJ nya Kembut. Ada Lilis Amanda. Di belakang Lilis Amanda, satu dari cantik dari kota Jepara yang punya goyangan pahat Jepara, ada Nancy Stefani. Di belakang Nancy Stefani, sang empunya Song Gusip Edot Arisa Parabola. Di belakang Edot Arisa Parabola, satu darah cantik yang punya Banjaran Jebaya, goyangan isolasinya terkenal di mana-mana, ada Elma Monica. Di belakang Elma Monica, satu pendatang baru dari kota Jepara yang punya goyangan selat panjang, ada Tina Dalita Soy Gusi Hemba Si DJ Kepung Odwa Azal Cawel Kedera Kasi Setan Reli Putra Sotisita Odwa Odwa Odwa Odwa Odwa Odwa Putra MC. Terima kasih berangker, thank you ya. Yang punya Sekupi Putra OBC, yang punya Putra Spokeras Putra Julian Averdo Community, Putra BPU juga terima kasih, Jason Dul ya. Toma Gebro yang punya Jun dan Boy dan juga terima kasih Mercedes. Sorry ya. Alwa Alwa Alwa Alwa. Oke, buat rekan-rekan kesemuanya warga besar yang punya Tayu, kita coba kita keluarkan satu demi satu di hadapan panjenengan dengan goyangan yang asik-asik khas Jepara yang berdana hadir bersama Lilis Amanda. Satu langkah ke depan, munculkan aksimu ya. Azal Azal Alra Alra Aha Azal Azal Putra Cekri terima kasih ya. Alra Azal Azal Azal goyangan Mandalika. Alright, alright, alright. Oke, okay, makasih Lilis Amanda ya. di belakang Lilis Amanda, satu darah cantik dari kota Jepara yang punya goyangan bahat ukir jebarannya. Si putih cantik jelita ada Nancy Stefani, satu langkah depan munculkan aksimu. Goyangan musik ya. Bapak Rosati juga terima kasih ya. Lawalata juga terima kasih. Putra Setia RBK Jal Gagak Leang Putra UPC Teroris Cinta yang punya buat janji juga terima kasih ya. CBG yang punya Adrati Kalas Jati Senang Jawa. Oke, makasih Nancy. Di belakang Nancy Stefani, satu darah cantik sang empunya sound music. Ada Edot Arisna Parabola, satu langkah ke depan munculkan aksimu sayang. Yuk aja. Yang ditunggu-tunggu warga besar Tayu hadir di hadapan panjenengan bersama sound system. Ada Edot Arisna Parabola. Masalah Oza. Yang di atas audio tolong dong turun ya. Turun ya, turun. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Makasih Edot. Kembali di singgasanamu ya. Di belakang Edot Arisna Parabola, satu darah cantik dari kota Banjaran Jepara yang punya khas goyangan isolasi ada Elma Monica, satu langkah ke depan munculkan aksimu sayang ya. Azal Azal Azal. Yang punya peluang tim Mercedes Amblang juga terima kasih. Arika Putra Tayika terima kasih. Pengkaya Cabe Algi yang punya Kali Sembong Setareli Raja Cis Senang Jawa Nyong Jawa. Dan di depan yang punya Santri Beling juga terima kasih. Mona Lisa thank you ya. Putra LNC Blangsa Kanjeng Mami Lembah Angker. Aze Honda Aze Honda. Oke makasih Elma. Aze Aze Aze. Masih tersimpan satu dari cantik dari kota Jepara, si kecil mungilnya selat panjang ada Dina Talita, satu langkah depan munculkan aksimu. Aze Olwa Aze Olwa Olwa Aze. Putra Arga terima kasih ya. Atlantik ya Anjal Bobi yang belegu Bobi yang bulan kali juga terima kasih ya. Erna Legend Los terima kasih. Yang punya cover team. Jadi yang buat majikan terima kasih ya. Thank you yang punya kali. Jengklong. Azal. Orwa. Oza. Makasih Tina ya. Abah Malik. Terima kasih yang di belakang Abah. Kamasudin yang punya Trans 7 Jepang. Ya, tangannya coba di atas ya. Terima kasih. Aze. Aze. Aze. Yang punya brengsek terima kasih ya. Teroris Cinta Rawa Rondek thank you. Watu Angker Jati Angker juga thank you. Yang punya Pokeras. Aze. Alwa Aza Abwa Aza. Yang punya Boy Ijo Lawalata juga terima kasih kakak Leang. Yang punya DRJ juga terima kasih. TIKL. Yang punya Agus Bulan Kali juga terima kasih. Jaran Kepang Putra Soltusip Moluska Kamu di RBK. Segera rekan-rekan musisi yang punya putra nada tai juga terima kasih ya. Azam. Sambil dinikmati, tak absen dulu rekan-rekan semuanya. Monyet Tim juga terima kasih. Bu Ijo, segera ibu-ibunya juga terima kasih, thank you. Yang punya Oplos ada terima kasih ya. Putra CK juga terima kasih. Yang punya Abotas, KPLG, KPRU juga terima kasih. Mercedes ya. Koper, yang punya Belegu, yang punya Agus juga terima kasih ya. Angkus ya. Ambang yang di depan juga terima kasih. ACK, halo. Si kecil mungil dikasih di tengah bersama DJ-nya Gembut ya. Oke. Azza. Allah. Miss Worldwide. Daddy, get on the flow. Daddy, get on the flow. Daddy, get on the flow. Ya, ada ujim juga terima kasih ya. Oke. Andre. Tina. Azza. Allah. Baik buat rekan-rekan semuanya warga besar Buya Tayu, satu persembahan perdana bersama DJ-nya Gembut dikasih ada Bu Naro, kita bermain bersama So The Ship Emma C. Yang punya Sita Nelly juga terima kasih. Atlantik Kali Simbang Putra Raja Jis Putra Betul Mona Lisa Putra.